Pemirsa, dakwah Gus Miftah di klub malam ini menuai kontroversi. Ada yang mendukung, ada pula yang tidak. Seperti yang kita lihat di sini, pemirsa, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainud Tauhid Saadi mengatakan dakwah di tempat seperti itu nilainya lebih mulia. Benar seperti kata Kiai, dibandingkan dakwah tapi isi dakwahnya penuh dengan ujaran kebencian katanya. Kita lihat selanjutnya komentar-komentar dari para tokoh. Dari Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mukti yang mengatakan bahwa menurut saya dakwah di tempat tersebut lebih banyak mudarat dibandingkan dengan mufaat, nanti kita bahas, Kiai. Selanjutnya, oke, sudah habis. Tanggapan Anda seperti apa? Rupanya dakwah yang dilakukan oleh Gus Miftah ini kemudian juga menimbulkan kontra. Ya itu yang tadi saya berharap bahwa, yang saya harapkan bahwa ya marilah kita kasih kesempatan orang yang mengajak orang lain berbuat baik manapun tempatnya dan kapanpun. Seperti juga yang tadi saya tegaskan, idealnya memang waktu dan tempat itu adalah tempat yang diharapkan oleh semua pihak. Tetapi kehidupan ini kan tidak selalu berjalan seperti yang diidealkan itu. Ada realitas-realitas sosial, ada realitas ekonomi, bahkan ada realitas politik yang tidak memungkinkan kehidupan yang ideal itu bisa terjadi. Dalam keadaan itu pertanyaannya adalah apakah kita boleh membiarkan orang yang kemudian hendak berjalan ke arah barat, ke Ka'bah misalnya kalau di kita, ke Kudus, tapi kemudian nggak tahu jalannya. Sementara ada orang menjemput, menuntut, kemudian salah. Kemudian dicibir. Kemudian lebih dari itu merasa sah untuk mencibir, mengelong-elong. Agar orang yakin, saya mau membacakan salah satu ayat yang menarik. Saya hafal, tapi saya harus baca. Orang merasa kami tidak mengharap. Ini ayat Quran. Saya kira menarik kita renung. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila rabbik ila ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilum billati hiya ahsan. Lanjutannya itu yang paling menarik. Inna rabbaka huwa a'lamu bimang dhalla an sabili. Ayat ini mengatakan ajaklah ke jalan Tuhan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Dengan lemah lembut, dengan jaga. Itu. Dan ini menarik lagi. Wajadilum billati hiya ahsan. Apabila terpaksa harus diskusi, terpaksa harus dialog, gitu. Terpaksa harus berdebat kalau bahasa lebih terkecil lagi. Lakukan itu billati hiya ahsan. Lakukan dengan baik. Tidak cukup itu, ditegaskan lagi. Inna rabbaka huwa a'lamu bimang dhalla. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu mana yang berada dalam kesesatan dan mana yang kemudian huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang lebih tahu mana orang yang berada di dalam jalan petunjuk. Konkretnya kalau kita mau katakan bahwa yang lagi di masjid, yang lagi di kantor dengan dasi, yang kalau adzan zuhur langsung ke masjid, belum tentu di mata Tuhan dia sedang di dalam jalan yang disebut dengan bil muhtadin, jalan yang penuh hidayah. Sebaliknya di tempat lain belum tentu saat itu dia berada di kegelapan, karena yang berhak untuk menentukan itu hanya Allah. Nah ini sebetulnya warning untuk kita semuanya agar tidak mudah menjudgment, tidak mudah menghakimi, tidak mudah mengadili, tidak mudah untuk membangun persepsi, menciptakan opini bahwa ini berlumuran. Ya Allah, jangan terlalu mudah lah begitu. Wong kita saja, saya kira dalam berakhlak dengan Tuhan tentu sebenarnya baik. Contoh, saya masih contoh yang sangat kecil. Salah satu adab yang baik dengan Tuhan seperti yang dicontohkan Rasulullah adalah ketika berhubungan dengan Tuhan, sholat misalnya, maka Rasulullah selalu memakai pakaian terbaiknya, pakaian terindahnya, pakaian terbagusnya. Itu contoh. Nah apakah kita sudah bisa meniru Rasulullah seperti itu? Kita boleh mengadili orang lain. Wong kita ke kantor, kalau ketemu tokoh, pimpinan negara dan sebagainya, berusaha untuk tampil hebat. Tapi ketika bersujud di hadapan Tuhan, kadang-kadang kita mengenakan pakaian yang sekenanya. Baik. Gak bisa lihat orang lain, mari kita berkaca pada sendiri sendiri. Kiai, kita sudah bergabung dengan Gus Miftah ini langsung dari Yogyakarta. Oke, rupanya masih diperbaiki oleh kru kami di Yogyakarta. Saya langsung ke Gus Miftah. Assalamualaikum, Gus Miftah. Gus Miftah, tadi saya sempat mendengar dan tersentuh oleh doa Anda yang dakwah Anda yang dilakukan di sebuah klub malam. Gus Miftah, sebenarnya apa yang mendasari Anda hingga akhirnya memilih berdakwah di istilahnya tempat yang remang-remang seperti itu, Gus? Saya pernah ke makamnya Sunan Derajat. Di situ ada pesan beliau dalam bahasa Jawa itu, wenono ageman marang wong muda, wenono tongkat marang wong buta. Dalam barangkali bahasanya begini, berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang, dan berikanlah tongkat kepada mereka orang buta. Artinya bagi saya itu ajaran berbagi kasih sayang. Kasih sayang. Nah kebetulan, saya ada beberapa teman kasih, tapi nggak tahu caranya. Sementara ketika mereka berkumpul di masyarakat, sebenarnya pandangan-pandangan yang kurang menyenangkan bagi mereka. Maka saya inisiatif untuk jemput bola. Oke, jadi memang berawal dari mungkin mereka yang hidup di dunia malam, bagaimana untuk mengakses menuju kembali ke jalan Tuhan, namun mereka seringkali dihakimi oleh masyarakat karena mungkin bertato atau Kan rata-rata teman-teman bertato, kemudian rambutnya dicat, ya kan? Anak-anak kafe kan biasa, Mbak, biar gaul, rambutnya dicat kuning, hijau, merah, itu kayak lampu merah. Itu Gus, sebenarnya kemudian apa sudah berapa lama Anda melakukan dakwah ini di tempat yang remang-remang dalam tanda kutip? Ini kalau yang hari ini kita unlive ini sudah 12 tahun, Mbak. Sudah 12 tahun. Kalau di prostitusi Sarkem di Jogja itu lokalisasi itu sudah 14 tahun. Oke. Okay. Ah, dari sini kemudian kafe-kafe yang ada di Jogja dan di Bali itu alhamdulillah kita bisa masuk. Kita bisa masuk. Bagaimana awalnya Gus ketika itu? Saya ketemu dengan manajemen, saya ketemu ngobrol dengan teman-teman manajer, saya ketemu dengan mereka, saya minta difasilitasi. Ada yang langsung menerima, ada yang menolak, ada yang harus pakai ya marah-marah dikit dan lain sebagainya. Kalau dulu di Iya, silakan Gus. Kalau dulu di Sarkem itu malah saya pernah diancam mau dibunuh sama teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan penjelasan kita, alhamdulillah dia bisa menerima dengan baik. Apakah ada cerita yang membekas hingga saat ini selama Anda berdakwah di klub-klub malam ataupun di lokalisasi selama 12 sampai 14 tahun ini, Gus? Saya mau berada di Sarkem itu. Saya dulu awalnya setiap malam Jumat, Mbak, saya berangkat ke Sarkem. Di Sarkem itu ada musola di tengah yang saya sebut sebagai MTS, musola tengah Sarkem. Musola tengah Sarkem. Jadi di situ saya setiap malam Jumat itu tiap mulai sholat tahajud di situ. Itu pandangan teman-teman waktu itu buruk banget. Sampai akhirnya pada satu malam mbak-mbak PSK itu ada yang mengikuti saya musola. Saya sholat tahajud yang biasanya bacaan saya itu pelan, di belakang ada mbak-mbak PSK, bacaan saya keraskan. Saya keraskan. Dan ketika mbak-mbak ini mendengar saya ngaji, mereka nangis, Mbak. Maka saya berkesimpulan, walaupun body mereka, tubuh mereka penuh dengan kemaksiatan, ternyata dengan bacaan Quran itu mereka menangis. Ini bagi jalan hidayah. Berawal dari situ, Mbak, kalau di Sarkem waktu itu. Kemudian akhirnya Gus Miftah masuk ke klub-klub malam, apa yang memotivasinya akhirnya di Sarkem sudah ada umatnya, kemudian akhirnya memutuskan untuk masuk ke klub malam, Gus? Ya, karena sama kasus yang dihadapi sama teman-teman di klub malam sama. Mereka butuh Tuhan, tapi kesempatannya terlalu minim untuk mendapatkan jalan itu. Padahal saya mengatakan sama mereka, nah, sebaik-baiknya manusia itu, pasti ada jeleknya. Dan sejelek-jeleknya manusia, itu pasti ada baiknya. Maka saya memotivasi mereka, orang baik itu pasti punya masa lalu. Dan orang jelek, insya Allah pasti punya masa depan. Gus Miftah, di sini ada Kiai Robikin Emhas. Kiai, ada yang mau disampaikan ke Gus Miftah? Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Kiai. Salam, hormat juga. Saya pertama menyampaikan terima kasih terhadap istiqomahnya Gus Miftah untuk berdakwah di zona yang lain dalam kehidupan yang luas ini. Yang selama ini atau yang sebagian orang mengatakan bahwa itu tidak lazim. Sekali lagi, I love you. Yang kedua, terima kasih, Kiai. Saya menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada pengelola, segenap stakeholder yang lain. Apakah, mohon maaf, pengelola lokalisasi atau nightclub atau diskotik atau apa istilahnya, yang memberikan akses bagi Gus Miftah untuk memperkenalkan sifat Rahman Rahimat Tuhan, sifat belasnya Tuhan, sifat maha ampunannya Tuhan kepada komunitas yang ada di dunia situ. Saya kira itu adalah sesuatu yang berharga dan bahkan bermakna. Insya Allah bukan hanya untuk Miftah dan juga bukan hanya untuk teman-teman yang ada di kehidupan lain, tapi moga-moga juga di mata Allah itu juga bermakna. Amin. Terima kasih. Amin. Gus Miftah, pernahkah Anda mengalami kejadian yang cukup berkesan atau mungkin membanggakan selama Anda berdua di klub-klub malam ini? Mungkin sikap-sikap dari teman-teman yang bekerja di remang-remang itu, Gus? Justru saya ada pengalaman dari tamu. Jadi kita kan biasa kadang-kadang setelah selesai kajian itu kita sholat maghrib berjamaah. Nah, ketika kita sholat itu kita mulai, ternyata ada tamu yang keluar dari room. Di sebuah kafe itu keluar dari room, begitu melihat kita sholat, dia teriak-teriak, berhenti, dia bilang. Nah, kita kan bingung, Mbak, kalau kita sholat kok mau berhenti? Mau saya jawab, sholat saya batal. Nggak dijawab, kok ditantang gelut, kan begitu. Akhirnya, saya teruskan sholat sama Mbak kafe itu. Kemudian dia datang lagi, berhenti. Akhirnya saya jawab, oke, saya berhenti. Arepe ngopo, saya bilang begitu. Ternyata, saya pikir dia mau marah. Ternyata orang mabuk ini pengen diajak untuk sholat. Nah, lucunya, Mbak, begitu sholat itu, kan dia selama 40 tahun umur dia, itu dia belum pernah sholat. Akhirnya dia tanya sama saya, caranya gimana, Gus? Ya udah, saya berdiri, kamu berdiri. Saya duduk, kamu duduk. Saya sujud, kamu sujud. Rokaat pertama, nggak ada masalah. Rokaat kedua, ternyata HP-nya bunyi. Nah, begitu HP-nya bunyi, diangkat. Dia jawab, bentar bro, masih sholat. Gus, video Gus Miftah dakwah di salah satu klub malam di Bali ini kemudian jadi viral di media sosial. Tentunya banyak sekali komentar-komentar dari warganet. Ada yang memuji, ada pula yang mencibir. Ada yang mengatakan bahwa Gus Miftah ini, dalam tanda kutip, mencari keuntungan, menjual agama dan lain sebagainya. Ya, tadi saya sampaikan sama teman-teman wartawan, kebetulan ada manajemen kafe. Saya bilang, coba tanya sama manajemen, pernah nggak Gus Miftah minta bayaran dari kafe? Saya di Bali cari hotel sendiri loh, Mbak. Ya, dan rupanya Gus Miftah menjalani ini selama belasan tahun, ya? Bukan baru kemarin. Bukan baru kemarin, dan kalau kemudian hari ini baru rame ya, wallahu a'lam. Yang jelas kita tidak cari sensasi. Kalau kemudian kita dianggap melacurkan agama, kita nggak dapat apa-apa, Mbak. Kalau saya ngaji sama Mbak-Mbak WTS itu saya bawakan mukena, saya bawakan Al-Quran, saya bawakan sajadah, dan semuanya free. Miftah, katanya sudah ada beberapa klub malam yang akhirnya mengadakan kajian secara rutin ya, tiap minggunya ya, Gus Miftah ya. Itu permintaan dari siapa, Gus? Awalnya kita yang masuk. Kita berbicara sama manajemen. Tapi alhamdulillah kalau kafe-kafe yang baru itu, ternyata karena melihat aktivitas saya di tempat yang lain, mereka akhirnya minta, Mbak. Karyawan kami juga butuh nih, Gus, dia bilang. Karyawan memang butuh kajian atau dekat dengan Tuhannya ya, Miftah ya. Artinya saya bilang, gini aja sekarang. Orang-orang itu boleh menyalahkan saya, yang tidak suka silahkan menghujat saya. Mau dikatakan kafir, mau dikatakan sesat, mau dikatakan dajjal, kayak kemarin dibilang sama netizen itu, saya nggak apa-apa. Tapi tolong jangan ganggu anak-anak saya di kafe untuk kembali bermesraan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mereka. Kiai, tanggapannya, Kiai? Ya, seperti yang sudah saya bilang bahwa tidak siapapun bisa menghalau jika Allah menghendaki sesuatu itu terjadi. Ketika kemudian Allah menghendaki dari sekian puluh orang atau ratusan orang di berbagai klub malam, di diskotik, di lokalisasi, itu kemudian mendapatkan pertolongan Tuhan, maka Tuhan mendapat hidayah Tuhan dari Gus Miftah, juga siapapun bisa merintangi. Oleh karena itu, jangan ada orang yang merintangi ikhtiar yang dilakukan oleh Gus Miftah untuk mengajak semakin mengenal Tuhan dan hidup di jalan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan mungkin ini gambaran terakhir, saya mau mengutip ungkapan yang menarik yang saya kira bermakna. Katanya, orang yang kemudian dianggap hebat adalah kalau orang bisa hidup seperti ikan di air laut itu asin, tapi sejauh ikan itu hidup, maka sampai kapanpun ikan itu tidak asin. Diangkat, dimasak, tanpa dikasih garam nggak asin. Mm-hmm. Tapi begitu ikan itu mati di air laut, 24 jam, apalagi kemudian 3 kali 24 jam, diangkat, dimasak, tanpa dikasih garam, pasti asin. Artinya apa? Kalau orang hatinya itu selalu terkoneksi dengan Tuhan, tulus, ikhlas, melakukan sesuatu karena Allah, termasuk dalam berdakwah, bah, insya Allah, meskipun Gus Miftah dalam lingkungan yang unik, insya Allah juga akan terpelihara. Dan ikannya kita sama-sama. Gus Miftah, pertanyaan terakhir, akankah Anda terus meneruskan dakwah-dakwah dari tempat yang remang-remang seperti ini, dan sebenarnya apa goals Anda atau seumur hidup ingin terus menjemput bola ke klub-klub malam ataupun ke lokalisasi? Yang pertama, Mbak, saya berharap dengan kejadian viral ini lebih banyak dunia malam yang mau mengadakan pengajian seperti di Jogja atau di Bali. Insya Allah dengan segala keterbatasan saya, nggak usah hitung-hitungan soal budget, nggak usah apapun, selama saya ada, saya berangkat sendiri. Ke seluruh Indonesia saya nggak masalah. Dan kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan, kalau Gus Miftah dibilang hanya fokus ke dunia malam dan remang-remang, satu bulan itu jadwal ngaji saya 100 tempat. Dan dunia malam itu paling cuma 10 sampai 15 tempat. Jadi di luar sana, jadwal ngaji saya itu lebih banyak daripada dunia malam. Jadi kalau dikira kita hanya ustadz khusus dunia malam, enggak. Oke, jadi baik. Saya berharap teman-teman yang lain bisa ikuti kafe-kafe di Jogja atau di Bali mengadakan pengajian. Baik. Kalau memang tidak ada apapun, insya Allah saya siap untuk datang. Baik, terima kasih Gus Miftah telah bergabung bersama kami dan insya Allah menginspirasi banyak para pendakwah di luar sana untuk menjemput bola lebih mendekat lagi kepada masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki akses untuk berdekatan atau bermesraan dengan Tuhannya. Terima kasih Kiai Rom telah bergabung bersama kami di Special Report. Dan pemirsa, saya mengutip kalimat dari Gus Miftah yang mengatakan, orang baik pasti punya masa lalu dan orang jelek juga punya masa depan. Janganlah menghakimi para pekerja hiburan malam, yang paling berhak menghakimi adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Saya Anissa Dasuki, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Makasih. Terima kasih. Oke. Okay.